السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من الضلال ومن النار. إخواني في الدين الحمد لله، الحمد لله على صدر المرسلين. إذا إن شاء الله كمالي ملتزم فجان بتاع الوضع السيد من كلام الطيب، يريد موتيفاسي سمعت ya, yang diberikan oleh Imam Al-Qayyimahumullah Ta'ala kepada para pembaca kitab ini untuk senantiasa menjaga ya, hati, menjaga lisan, menjaga anggota badan untuk senantiasa berada di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, takwaan yang diberikan oleh Imam Al-Qayyimahumullah pada pertemuan yang lalu, kita telah membacakan apa yang dijelaskan oleh Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala terkait dengan dua sayap seorang hamba yang mampu memasukkan hamba tersebut ke dalam puncaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua sayap itu adalah sebagaimana yang disebutkan Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, yang beliau beristidlal dengan dua hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, na'am, dari sahabat Syaddad bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana riwayatnya rahimahullah. Hari ini ya, kita kenal betulnya ketika kita yang masih rutin untuk melakukan zikir pagi dan petang ya. Di antara ataupun bunyi daripada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kepada kita untuk ya, membaca ya, zikir ini ya, dan zikir ini diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sayyid istighfar, pembukanya istighfar ya, sayyidnya tuannya istighfar, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda ayyuhal 'abdu, bahwasanya seorang hamba itu mengucapkan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa 'ala 'ahdika wa 'ahdika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma khalaqtu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Wajhu shahid, syahidnya daripada zikir ini adalah kalimat abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi wa abu'u laka bi dhanbi. Inilah yang dimaksud oleh Imam Al-Qayyim Allah Ta'ala sebagai dua sayap. Ya, sebagai dua sayap yang disilahkan oleh Imam Al-Qayyim, yaitu ya, mengakui tentang nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Sebuah pengakuan ya, nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, berbagai macam nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita harus kita akui. Ya, jangan sampai kita kufur terhadap nikmat tersebut. Jangan sampai kita tidak mengakui terhadap nikmat tersebut. Dan justru kita harus mengakui ya, setiap nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Ya, apapun itu, ya, nikmat ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita. Ya. Apa tujuan kita diciptakan? Ya. Agar nantinya kita berkesempatan untuk ya, hidup yang kekal abadi di jannah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena terkadang ada yang mengatakan ketika dia ditimpa kesusahan hidup, ketika dia ditimpa musibah, ya, ujian malapetaka, yang pertama perkaitan disukai, dia akan mengatakan, aku tidak ingin diciptakan, aku tidak meminta diri untuk diciptakan. Ya, subhanallah. Sehingga buat apa ibadah, buat apa sholat, buat apa puasa. Ya, dalam keadaan aku tidak meminta untuk diciptakan. Padahal nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan seorang hamba agar hamba itu bisa masuk dalam tempat yang abadi selama-lamanya, tempat yang penuh dengan kebahagiaan, tempat yang penuh dengan ya, sukacita, tempat yang tidak akan pernah berhenti ya kebahagiaan, dan tidak ada tangisan di sana, tidak ada na'am ya kesusahan di sana, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga ini nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kita diciptakan. Ya. Oleh karena itu, ya, tujuan kita di dunia, diciptakan di dunia untuk menggapai tempat tersebut adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk berhubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya, ini dari nikmat ini. Kita mulai dari nikmat Allah menciptakan kita, masya Allah. Ya. Kemudian dari nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, memberi kita rezeki dari diawali dari kandungan ataupun rahim ibu kita. Ya. Yang seorang yang mampu berpikir, kok bisa ya metode apa cara Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita rezeki dari pintu satu jalan. Yaitu dari jalan darah yang melalui tadi usaha. Ya, sangat baik melalui ibunya. Ya. Ada manusia pada hari ini hanya memikirkan ya, bisa mendeteksi saja, tapi tidak mampu berpikir bagaimana cara menciptakan. Tidak akan mampu. Hanya sekedar menganalisi, oh ini si bayi, ya, makannya dari sini, jalannya dari sini. Ya, tapi memikirkan bagaimana caranya Allah menciptakan itu tidak akan mampu. Ya. Kemudian kita hanya cukup sampai di sini. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan kita, Allah cukup satu pintu rezeki tadi. Ya, pintu rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dari satu arah, kemudian Allah buka, Allah tutup satu pintu, Allah buka dua pintu rezeki. Ya. Kalau tadi hanya bisa memasok darah, ya, yang sudah makanan dalam bentuk darah ya, yang tersambungkan melalui tali pusat. Ya, makanan yang dimakan oleh ibu menjadi darah yang masuk ke dalam tubuh si bayi. Ya. Allah buka pintu rezeki. Kemudian ketika kita dilahirkan, Allah buka dua pintu rezeki. Yaitu apa? Yaitu sang bayi bisa kenyang, ya, dengan rasa bisa kenyang dan bisa terpuaskan dahaganya. Ini dua rezeki. Ya. Jadi dari apa? Dari ASI. Ya. Air susu ibu. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala buka kata dirinya, dia bisa kenyang. Ya, bisa dahaganya bisa ya, terpuaskan. Kemudian dia sampai di situ barulah bingung. Ketika dia beranjak setelah selesai masa 2 tahun masa penyusuannya, Allah tutup pintu itu. Allah tutup pintu rezeki daripada na'am adil. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala buka 4 pintu rezeki. Allah buka 4 pintu rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, jadikan ya, makanan dan minuman ya, dari makanan Allah buka dua pintu rezeki. Seorang hamba bisa makan dari makanan hewani dan nabati. dari daging-dagingan, dari sayur-sayuran. Kemudian dari minuman Allah Subhanahu wa taala buka dua pintu rezeki. Dia bisa minuman, ya. Dan bisa minum air biasa dan bisa minum susu atau yang sejenisnya, minuman-minuman yang manis. Minuman-minuman yang memiliki rasa. Masyaallah. Allah tutup satu, Allah buka dua, Allah tutup dua, Allah buka empat. Rezeki dari Allah Subhanahu wa taala Allah tambah. Tidak Allah kurangi. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagi orang-orang yang beriman, tidak sampai batasnya sampai di situ saja. Bagi orang-orang yang beriman yang bertauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ketika dia meninggal dunia, ketika dia wafat, Allah Subhanahu wa taala masih belum memberhentikan rezekinya, masih belum menutup rezekinya. Tapi Allah Subhanahu wa taala buka 8 pintu rezeki. Yaitu apa? 8 pintu surga. Yang Allah Subhanahu wa taala siapkan bagi hamba-hamba yang beriman. Maka dia bisa memilih dari pintu mana saya yang tidak dia masuki. Nah, inilah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita tidak akan mampu menghitung satu persatu nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dari sini saja kita mengetahui bagaimana nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan melanggar hamba-hambanya. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membuat hamba-Nya kelaparan sampai membuatnya mati. Tidak. Seorang yang sudah Allah Subhanahu wa taala hidupkan dia, maka rezekinya akan terus mendatangi dirinya. Tentunya itu dengan kematiannya. Nah, sehingga lewat berita yang terkini Allah, ya, kita belum membahas lebih luas dari ini apa nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan ini saja, Abu Lahab bin Nikmatika Alaiya, aku mengakui ya Allah, ya, nikmatmu yang begitu luas begitu banyak untukku. Ya, maka seorang Muslim kata Imam Syafi'i Allah Taala harus memiliki satu sayap ini, pengakuan terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang kedua adalah mengakui dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Sebagaimana dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "Abu ulaka bi dzambi." Aku mengakui kepada-Mu ya Allah atas dosaku. Dosaku. Ya. Sehingga seorang hamba pasti terjatuh dalam dosa yang harus kita akui itu. Ya. Hawa nafsu ini selalu jiwa ini mengajak kepada dosa. Kita harus akui itu. Dan dosa yang kita lakukan itu adalah perbuatan yang dapat menzalimi diri kita sendiri. Tidak menzalimi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga harus kita akui itu semua barang. Sehingga barakallah fikum. Ya, ini pada pertemuan yang lalu kita sebutkan sedikit lagi agar menyesuaikan kelanjutan. Ya. Kalau setelah kita memahami ya, dua sayap ini yang harus diyakini, yang harus diwujudkan, diwujudkan oleh seorang hamba, mengakui nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya dan mengakui dosa-dosa yang dia lakukan, maka hasilnya adalah hasil dari ini semua maka akan kita bahas pada malam ini insyaallah taala. Baik. Sekarang kita akan bahas hasil dari orang-orang yang mewujudkan dua sayap tadi, pengakuan atas nikmat Allah dan pengakuan terhadap dosa yang dia lakukan sendiri. Baik. Qala al-Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala, fa musyahadatu minna. Jadi ini berasal dari ayat Al-Qayyim yang beliau berdalilkan dari hadis tadi. Fa musyahadatu minna, maka mempersaksikan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dalam teks hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Abu Daud ya binikmati ta'ali." Aku mengakui bagi ya Allah berkata yang kau berikan kepada aku. Kamu syahadat minna. Maka seseorang yang mempersaksikan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut, puji mulahu, maka akan memberikan konsekuensi, akan melahirkan dalam amalannya ya, al-mahabbah. rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hamda dan senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa syukra dan merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di walihi ni'am wal ihsan. Ya. Mencintai, memuji dan bersyukur di walihi ni'am dan pemberi nikmat-nikmat wal ihsan dan bagi pemberi na'am kebaikan-kebaikan tersebut. Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini hasil buah ya ataupun konsekuensi daripada pengakuan terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pada diri rahmat Allah ya, memang kita sadar. Jangankan dengan Allah Subhanahu wa taala, kepada sesama makhluk saja. Dan jika kita mendapati seorang ya, masya Allah, ya, saudara kita ya muhsin, ya orang yang masya Allah berbuat baik. Ya orang yang sering memberi kepada kita, sering mengasihi kita, membantu kesusahan kita, ya. Nah, meringankan beban kita, ya. Maka justru kita akan melahirkan dalam diri kita cinta kepada orang tersebut. Ya. Kita memuji dia, ya. Karena dia telah membantu kita, menolong kita, memberikan nikmat kepada kita, mewujudkan nikmat yang kita inginkan dari sebab dirinya. Demikian pula kita bersyukur dengan kehadiran dirinya yang telah membantu kita. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Apalagi Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, Rabb alam semesta raya ini. Seharusnya kita lebih dan lebih lagi mencintai Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa memperhatikan apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada diri kita. Memperhatikan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak terjatuh kepada hal tersebut. Dan kemudian kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mendapat nikmat, kita ucapkan alhamdulillah. Pujian dari Allah, segala puji dari Allah. Ketika kita mendapatkan musibah, malah berkata kita tidak bersyukur. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala atas setiap keadaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nah, dan tentunya bersyukur, bersyukur dengan hati, bersyukur dengan lisan, bersyukur dengan anggota badan yang harus kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan ini buahnya, ini hasilnya. Dari satu saya tadi yaitu pengakuan terhadap nikmat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita. Kemudian saya yang satunya wa mutala'atu 'aini nafsi wal 'amal. Kalau dalam hadis tadi Nabi mengatakan adu laka bi dzambi dan aku mengakui kepada Allah taala dosaku. Dibahasakan oleh Imam Al-Qayyim ada mutala'atu 'aini atau mutala'atu 'aini nafsi wal 'amal. Senantiasa mengevaluasi, mengoreksi, mengintrospeksi ya, kesalahan dirinya, aib dirinya dan amalannya. Ini semua pengakuan dosa. Ya. Mengaku bahwa dia orang yang penuh dengan aib, penuh dengan cacat, penuh dengan kesalahan, kerusakan, dosa ya, pada dirinya dan amalannya. Maka jika seseorang yang mampu mewujudkan ini semua pengakuan terhadap dosanya, tuhibu lahu, maka memberikan konsekuensi padanya akan melahirkan mewujudkan dari amalannya al-dhil al-dhilla wal infisal, yaitu akan adanya perendahan diri ya, perendahan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, akan muncul rasa rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wal infisal dan tunduk dan patuh ketundukan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, wal ihtiqar dan rasa na'am butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, wa taubata dan tentunya taubat fi kulli waqtin pada setiap waktu. Ini yang wujud dari orang yang mengakui bahwasanya dirinya penuh dengan dosa, mengakui dia melakukan dosa disebabkan karena ulahnya. Nah, sehingga melahirkan memberikan konsekuensi yang perkara-perkara yang tersebutkan tadi. Nah ini ya konsekuensinya hasil daripada ya orang seorang hamba yang menghidupkan dua sayap tersebut. Kemudian berkata Allah Taala rahimahullah taala wa anna yara nafsahu illa mudlisan, dan dia tidak melihat dirinya kecuali dalam keadaan mudlis, dalam keadaan bangkrut, dalam keadaan bangkrut. Nanti kita akan sebutkan penjelasannya. Bagaimana gambar bangkrut ini? Ya. Baik. Kemudian kita tahu Nabi Muhammad Taala wa aqrabu babin dakhala minhu an 'abdu 'ala Allah Taala wa huwa al-ikhlas. Ya. Nah, dan pintu yang paling dekat yang mana seorang hamba itu bisa masuk darinya ya menuju Allah Subhanahu wa Taala, dia adalah pintu tersebut dinamakan adalah pintu al-ikhlas. Jalan al-ikhlas lain yaitu merasa dirinya bangkrut, rugi di hadapan Allah Subhanahu wa Taala. Seorang yang bangkrut paling rugi terhadap Allah di dunia ketika dia contoh ibadah, ketika dia buka usaha, kemudian usahanya bangkrut. Apa yang ada dalam hati? Butuh pertolongan, ya. Butuh pertolongan orang harus menolong dirinya. Sudah bangkrut, tidak memiliki laba, banyak kerugian yang harus di naik dia bayar lunasi, ya. Nah, yang harus dia tanggung. Maka dia butuh pertolongan dari seorang yang harus menolong dirinya. Dia sangat membutuhkan ini. Inilah makna ikhlas bangkrut ini. Maka seorang hamba diharapkan Allah Subhanahu Wa Taala masuk dari pintu ini, pintu merasa bangkrut dirinya. Sehingga dia butuh pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia butuh bantuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia merasa butuh ya genggaman Allah Subhanahu Wa Taala terhadap jiwa dan raganya, agar Allah Subhanahu Wa Taala menolong dirinya. Tidak membiarkan dirimu saja, tidak membiarkan dia hancur, sehancur-hancurnya. Ini pintu al-ikhlas, pintu kebangkrutan. Seorang hamba harus memiliki sifat ini dalam hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga betul-betul memberikan konsekuensi kepada kalimat al-abdu, kalimat hamba. Seorang hamba itu adalah orang yang butuh pertolongan, butuh kasih sayang, butuh diselamatkan, butuh dibantu. Ya. Maka ikhwanul fillah rahimakumullah, rahimakumullah, ya inilah al-ikhlas. Kata Imam Al-Qayyim, ini pintu yang paling dekat untuk menghadap Allah Subhanahu wa Taala, untuk menuju Allah Subhanahu wa Taala, yaitu pintu merasa bangkrut di hadapan Allah Subhanahu wa Taala, sehingga kita merasa butuh terhadap pertolongan Allah Subhanahu wa Taala. Ya. Maka Imam Al-Qayyim menjelaskan lagi bagaimana bentuk gambaran al-ikhlas itu. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, yadara al-ikhlas fala yara nafsi halan, dia tidak melihat dirinya itu punya kewibawaan di hadapan Allah. Wala maqama, dan dia tidak melihat dirinya memiliki kedudukan di hadapan Allah. Wala sababan yata'allaqu bihi, dan dia ya menjadi sebab, sebagai sebab ya orang tersebut bergantung pada dirinya. Ya. Dia tidak menjadi seolah-olah dia berwibawa di hadapan Allah. Ya. Seolah-olah dia naam di hadapan Allah itu ada orang yang memiliki kedudukan, dan seorang orang yang dulu bersamanya di dunia itu orang yang butuh kepada dirinya. Mungkin gambaran yang jelasnya ya bisa kita gambarkan sebagai orang-orang yang mengaku keturunan Nabi. Dia merasa punya kedudukan, merasa punya kebanggaan di hadapan Allah. Dia merasa orang-orang rakyat jelata ini butuh terhadap ya doa dari dirinya, butuh terhadap ya naam syafaat dari dirinya. Subhanallah. Namun seorang hamba yang ikhlas tidak akan pernah memiliki sifat ini. Dia tidak pernah memiliki dirinya punya kewibawaan di hadapan Allah. Dia sangat hina-hina di hadapan Allah. Seorang hamba yang ikhlas, dia tidak punya kedudukan yang besar ketika menuju Allah Subhanahu wa taala. Dia hingga dia di hadapan Allah seorang yang ikhlas, dia tidak pernah mengakui bahwa orang-orang yang ada ini butuh bergantung terhadap dirinya untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak demikian. Kemudian wala wasilatan minhu yamunnu biha, dan tidak menjadi seorang hamba tersebut ya, tidak ya, mengakui menjadi wasilah perantara bagi orang lain yang dia ungkit-ungkit apa wasilah tersebut, wasilahnya tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh dekat yang tidak jauh dari gambaran tadi adalah ya, seperti tadi itu. Orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi ya, tapi dia ya, menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan rasa ini. Rasa memiliki lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi bukan dengan amalannya. Bukan dengan keimanan, tetapi hanya dari sisi nasab yang dia banggakan. Nah, ya, dia jadikan orang-orang itu orang-orang yang bukan tidak memiliki darah keturunan ya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, sebagai orang-orang yang butuh kepada dia. Dan dia sebagai wasilah, merasa sebagai wasilah perantara antara mereka itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Padahal dia kalau dia berkata dari sisi nasab, ya kami ulangi mungkin pada malam ini, dari sisi nasab Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sudah terputus. Kalau dilihat dari nasab, kenapa? Karena nasab dalam Islam ada dari sisi nah, dari sisi ayah, dari sisi laki-laki. Ya. Kalau mereka mengakui, oh kami keturunan Abi Thalib, na'am. Ya. Kami keturunan Ali bin Abi Thalib, na'am. Tapi kalau dikatakan kami keturunan Rasulullah, Rasulullah hanya mewariskan ataupun memiliki anak Fatimah. Dan dari Fatimah lah keturunan itu muncul. Dari anak-anak yang lain tidak ada. Ya. Dan hanya dari keturunan Fatimah, radhiyallahu ta'ala anha, ya, mulailah ya, keturunan-keturunan itu datang. Tapi Fatimah menikah dengan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib siapa ayahnya? Abi Thalib. Mati dalam keadaan apa? Kafir. Nah, ya. Sehingga bagi orang-orang Syiah yang mereka mengaku termasuk Ahli Bait, mereka tidak ridho dikatakan Ali apa Abu Thalib mati dalam keadaan kafir. Tidak ridho mereka. Karena malu, mereka mengakui nenek moyangnya ya, sebagai seorang kafir. Nah, kalau orang-orang yang mengaku dia keturunan Nabi memaksakan diri ada darah Rasulullah SAW dalam tubuhnya. Padahal kalau dibicarakan soal nasab, tidak akan bertemu dengan Rasulullah. Ya, karena nasab dalam Islam adalah dari laki-laki. Ya. Si Fulan, bin Adad, bin Fulan, bin Adad, bin Ali, bin Abi Thalib, bin Ali, bin Abi Thalib. Nah, tayyib. Ya. Kemudian kembali ke diri, rahimahumullah, بل يدخل على الله تعالى من هذا الاستغلاق الصرفي والإفلاس المحض. Ya, kalau tadi, ya, gambaran orang-orang yang ikhlas itu orang-orang yang tidak melihat dirinya punya kewibawaan di hadapan Allah, kedudukan di hadapan Allah, orang-orang menjadi sebab ketergantungannya orang pada dirinya, menjadi wasilah orang-orang pada dirinya, yang dia terus mengikuti wasilah itu. Bahkan kata Imam Al-Qayyim, ia berdoa kepada Allah, seorang hamba yang ikhlas tadi yang masuk kepada Allah menuju Allah Subhanahu wa taala minta dari pintu al-istiqamah, dari pintu merasa butuh al-istiqamah as-sofi, merasa sangat butuh ya, wal ikhlas al-mahdi, dan kebangkrutan yang betul murni ya, kebangkrutan murni sudah no, sama sekali tidak punya apa-apa juga kebangkrutan itu. Ya. Kalau makhluk yang sekarang ini, ya, saya yakin sebangkrutnya makhluk, Allah akan pasti datangkan rezeki bagi dirinya. Itu memang sudah konsekuensi. Ya. Mungkin bangkrut dia usahanya, tapi tidak akan membuat dia mati. Ya. Pasti Allah SWT memberikan rezeki kepada dirinya. Nah, tapi bangkrut yang nol, tidak ada apa-apa lagi. Tidak ada senjata lagi untuk mati lagi, melainkan menuju Allah Subhanahu, membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dulu mereka kasra al-faqru wal miskinatu qalbahu. Ya. Dan maksudnya seorang hamba yang iftiqar wal ikhlas tadi, ya, maka kasra al-faqru wal miskinatu, ya, yang kefakiran, ya, kefakiran dan kemiskinan itu telah merata pada hatinya. Itu lagi-lagi gambaran jelas. Gambaran-gambaran mudah yang disebutkan Imam Al-Qayyim. Dia masuk kepada Allah Subhanahu wa taala, menuju Allah Subhanahu wa taala di mana rasa fakir, rasa miskin yang ada dalam yang itu semua telah merata pada hatinya. Ya. Nah, ya. Hatta wasalat tilka al-kasratu ila suwaydihi, ya, sehingga sampai kepada yang demikian itu atau rasa tunduk dan patuhnya itu sampai kepada luhur yang terjalar, ya, fansada, sehingga terbukalah hatinya, ya, terbukalah hatinya tersebut, ya. وشملهم القسوة من كل جهاته، dan rasa tunduk dan patuh itu mencakup dari seluruh sisi, di semua sisi, ya, dari semua sisi keadaannya dia betul-betul butuh, berasa fakir, berasa miskin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inilah gambaran ikhlas, gambaran kebangkrutan, ya, di sisi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga Allah itu, ya, seorang yang seperti ini keadaannya menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nur ayat 51, Allah Subhanahu wa taala berkata, "Inna ma kana qaulul mu'minina idza du'u ila Allah wa rasuli liyahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul mu'minun." Kata Allah Subhanahu wa taala, hanyalah, ya, jawaban daripada orang-orang yang mukmin, ya, tatkala mereka diseru, diajak kepada Allah Subhanahu wa taala Rasul-Nya untuk, ya, membuat hukum, ya, di antara mereka, ya, mentahkik di antara mereka, al-yahuda, mereka senantiasa mengatakan sami'na wa ata'na, kami, ya, dengar dan terlipat, ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika humul muflihun, dan mereka inilah orang-orang yang beruntung. Masya Allah. Ya. Orang yang ikhlas ketika diajak kepada Allah Subhanahu wa taala, sami'na wa ata'na. Enggak pernah membantah, enggak pernah cari-cari alasan, cari-cari dalil untuk menyesuaikan hawa nafsunya. Nah. Tidak pernah berdiri di perkara yang syubhat. Ya, yang namutasyabih, yang sama, dia senantiasa mencari yang muskan, yang jelas. Ya, nah, ya, dia tidak terus berlama-lama pada perkara-perkara yang sama. Dia menuntut ilmu untuk mencari perkara yang muskan agar menyelamatkan dirinya, ya, menyelamatkan dirinya untuk sami'na wa ata'na, mendengar dan taat tepat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Nah. Kemudian ikhwan fillah rahimakumullah, wa syahida darurathu ila rabbih 'azza wa jalla, dan, ya, seorang hamba tersebut memperhatikan kebutuhannya, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabbih jalla wa ala, kepada Rabb, kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, betul-betul menyaksikan, memperhatikan, menyaksikan rasa butuhnya ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa kamala faqatahu wa faqrahu ilaih. Dan, ya, senantiasa seorang hamba tersebut, ya, menjadikan sempurna rasa butuhnya dia dan rasa fakirnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa an fi kulli dharratin min dharatihi adh-dhahira wal batinah. Faqatan tamatan, ya, dan, nah, pada setiap perkara yang paling kecil, ya, secara zahir dan secara batin, ya, itu semua dalam bentuk fa'atan, dalam bentuk rasa butuh yang kamakan, yang sempurna. Dan perkara yang kecil pun dia butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak pernah merasa dirinya mampu. Ya, walaupun secara zahir, misalnya, ya, seperti memindah gelas dari sini ke sini, mampu dia sebenarnya, tapi dia terus ada dalam hatinya, dikuatkan dari Allah, ini kemampuan dari Allah. Terus dia sanjung Allah, dia cinta Allah, dia puji Allah, dia yakin itu nikmat dari Allah, kemampuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada dirinya. Bayangkan kalau dia nanti jatuh sakit, stroke misalnya, memindah gelas di sisinya pun tidak akan mampu. Ini manusia. Maka ketika dia seharusnya sentiasa, ya, betul-betul berada, merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan contoh yang lainnya, barakallahu, bagaimana bentuk rasa butuh kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Sempurnanya rasa butuh kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seperti ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk sholat. Maka jadikan sholat itu betul-betul alat yang kita butuhkan. Butuh-butuh senjata yang kita butuhkan menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sholat sudah menjadi kebutuhan, maka seorang hamba akan betul-betul mempersiapkan. Mempersiapkan dirinya untuk sholat. Menjaga waktu sholat. Mempersiapkan dirinya untuk sholat. Ya, seperti membersihkan diri. Tidak menganggap remeh sholat itu. Dia menunda-nunda sholat itu. Tidak menaraf. Ya. Seperti sholat itu hanya sebatas bukan menjadi kebutuhan. Sholat itu mengalahkan butuhnya dia dengan makan dan minum. Subhanallah. Jadikan sholat itu betul-betul seperti mengalahkan kebutuhan makan dan minum. Makan dan minum sehingga dia memperhatikan betul. Karena dia butuh dengan sholat itu. Dia jaga waktunya, dia perhatikan. Dia mempersiapkan diri dan membersihkan diri. Memakai baju yang bagus, yang rapi, ya, yang suci. Nah, ya, untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ya, ini satu ibadah saja. Ya, kita harus merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala jalan dari ibadah tersebut. Demikian pula dengan menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan jadikan menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai naam waktu senggang. Ya. Ini kita belum merasa istiqamah, ikhlas, ya, menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan kita butuh akan jalan jannah itu, sehingga bersemangat kita ketika ada informasi kajian, semangat kita mendatanginya, semangat kita menunggu waktunya, semangat kita dengan peralatan-peralatan yang mengikat ilmu itu, semangat kita untuk berobat dari ilmu itu, semangat kita untuk mewariskan ilmu itu kepada anak dan istri kita, keluarga kita, masyarakat kita. Demikianlah rasa butuh kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah contoh-contoh butuhnya kita kepada Allah untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dengan betul-betul memanfaatkan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan syariat. Yang syariat ini menjadi alat seorang hamba untuk memperlihatkan rasa iftiqar, rasa butuhnya, rasa fakir, rasa miskinnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika dia dalam keadaan ikhlas, dalam keadaan bangkrut, nol, ya, murni, tidak ada apa-apanya. Ketika Allah bantu dia dengan sholat, dia raih amalan sholat. Ketika Allah bantu dia dengan puasa, dia raih amalan puasa. Ketika dia bantu dengan amalan zakat, dia raih amalan zakat. Ketika Allah buka menuntut ilmu agama Allah, dia raih jalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah seorang hamba yang membutuhkan. Butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Kemudian kata Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, wa dhurratan wa dhurratan kamilatan ila rabbi. Ini lanjutan yang dari tadi. Ya. Dan seorang hamba tersebut merasa butuhnya dalam keadaan sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tabaraka wa ta'ala. Wa annahu intaqalla anhu طرفه عين هلك. Dan sesungguhnya jika Allah Subhanahu wa taala meninggalkan dirinya sekejap saja, meninggalkan seorang hamba dari sekejap saja, halak, maka dia akan binasa. Wa khasara khasaratan la tujra. Dan kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala membuat dirinya merugi, maka kerugian itu tidak akan mampu digantikan. Itu kalau Allah meninggalkan seorang hamba. Allah meninggalkan seorang hamba, Allah jadikan dia rugi, dan kerugian itu tidak akan mampu digantikan. Tidak akan mampu digantikan, tidak akan mampu dia bayar kerugian itu. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah meninggalkan dirinya. Illa kecuali ayyauda ila Allah taala alaihi, kecuali Allah Subhanahu wa taala mengembalikan dia kepada Allah, ya, wa yatadarakahu bi rahmatih, dan Allah Subhanahu wa taala kembali mengasihinya, ya, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, dia mengembalikan si hamba tersebut, ya, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa tariqa ila Allah taala aqrabu min al-'ubudiyyah, dan tidak ada jalan lain yang menuju Allah Subhanahu wa taala yang lebih dekat, yang paling dekat dari ubudiyah, dari penghambaan diri, dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh-contoh tadi yang kita sebutkan, salat, puasa, zakat, berhaji, umrah, sedekah, ya, dan amal-amal kebaikan yang lainnya, berbakti kepada orang tua, naam, ya, berbuat baik kepada tetangga, ya, saling memberikan, ya, saling membantu, tolong menolong, saling ta'awun, albir wa taqwa. Ya, semua amalan ini adalah amalan yang ubudiyah sifatnya, yang seorang hamba bisa beribadah dengannya. Kata Imam Al-Qayyim, tidak ada jalan lain yang menuju Allah Subhanahu wa taala dengan rasa butuhnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kebangkrutan tadi, melainkan jalan ubudiyah, jalan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walahijab al-qalbu min ad-da'wah, dan tidak ada penghalang hijab yang paling tebal, ya, yaitu dari pengakuan. Pengakuan sebagaimana contoh tadi, ya, mengaku bahwa dirinya punya kedudukan, mengaku dirinya, ya, bangga terhadap dirinya sendiri, dalam keadaan dirinya sebenarnya orang yang bangkrut di hadapan Allah, tapi dia tidak mengakui kebangkrutan itu. Dalam hal ini orang yang butuh kepada Allah, tapi dia tidak mampu mengakui kebutuhannya itu kepada Allah. Ya, ini dakwah, pengakuan diri. Ya, inilah hijab terbesar, hijab yang paling tebal antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak akan mampu menembus Allah, tidak akan mampu menuju Allah jika masih ada rasa-rasa ini, ya, yang terjangkiti pada hatinya barakallahu fiik. Nah, ya. Kemudian kita selesaikan sedikit lagi. Kata Imam Al-Qayyim rahimahullah taala, "Wal 'ubudiyyah madaruha 'ala qa'idatayn huma asluha." Dan 'ubudiyyah itu, ya, qa'idahnya, ya, 'ala qa'idatayn, di atas dua qa'idah. Dan qa'idah tersebut adalah, ya, asal muasal daripada 'ubudiyyah itu sendiri. Ya, apa itu? Kaidah yang pertama, hubbun kamil, rasa cinta yang sempurna. Ya. Yang kedua, wadillun tamam, perendahan diri yang sempurna. Ya. Nah, ini dua kaidah. Yang kedua ini adalah sumber ubudiyah. Seorang berubudiyah, beribadah kepada Allah jika hadir, jika dia terapkan dua kaidah ini, ada rasa cinta dia kepada Allah dengan cinta-cintaan yang sempurna. Kemudian ada rasa tunduk, ada rasa perendahan diri dia dengan sempurna di hadapan Allah, mengakui kebutuhan kepada Allah. Ya, maka inilah kaidah yang seorang hamba bisa selamat dari, bisa selamat dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa man syawhadaini al-aslaini an zaini kal aslaini mutaqaddimain. Ya. Dan sumber yang menjadi yang asal muasal dari dua enam landasan ini, landasan yang telah kita sebutkan tadi, ya, yaitu hubbul kamil wa dhillul atau dhillul kamil, wahuma keduanya adalah musyahadatul minnah allati turidul mahabbah. Lagi-lagi ini adalah kesimpulan daripada dua sayat tadi, masih berkaitan dengan ya apa yang disebut oleh Imam Al-Qayyim pada pertemuan yang lalu. Ya. Dua faedah tadi, hubbul kamil wa dhillul kamil adalah ya, perwujudan dari musyahadat minna, mempersaksikan nikmat iman allati yang turidu, yang melahirkan al-mahabbah, yang melahirkan kecintaan. Ya. Wa mutala'atu 'ayni nafsi wa ta'ala allati turidu dhillat tam, dan mengevaluasi diri, mengkoreksi diri, ya, dan amalannya, yaitu melahirkan ya perendahan diri yang sempurna. Ya. Wa idza kana al-'abdu qad bana sulukahu ila Allah Ta'ala 'ala hadaini al-asmaini lam yarda 'aduhu bi illa 'ala hirrati wa ghaflah. Ya. Maka jika seorang hamba mampu membangun jalan-jalannya itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari dua landasan ini. Dua landasan, cinta yang sempurna dan perendahan diri yang sempurna kepada Allah, lam yaqhar adu bihi, dan iblis ya tidak akan mampu, aku tidak akan beruntung untuk menguasai dirinya barakallahu. Ya, lagi-lagi ada kaitannya dengan ini kajian yang berantai oleh dia. Nasihat-nasihat yang masih merantai dari awal pertemuan kita. Ya. Ya. Iblis tidak akan mampu menguasai orang yang ya, yang naam rasa cintanya yang sempurna kepada Allah dan rasa tunduknya, rasa rendah dirinya sempurna kepada Allah. Dia tidak akan mampu menguasai seorang hamba. Dia akan tidak beruntung. Ya. Lam yaqwa aduhu bihi. Ya. Illa melainkan ala ghirati wa ghafla, melainkan dari jalan yang kecil, ya, jalan yang sesaat saja atau dalam keadaan lalai. Nah, itu dari situ saja syaitan atau iblis mampu menjatuhkan hambanya. Ya. Tapi sisi ini jika ditembus oleh iblis terhadap orang yang beriman, ya, maka kata Imam Al-Qayyim rahimahullah Taala, wa ma asra'a ma yud'ishuhu Allahu 'azza wa jalla wa yujbiru wa yatadarakuhu bi rahmatih. Ya. Ketika dalam sekejap saja ataupun dalam keadaan lengah seorang mukmin itu mampu dijatuhkan oleh iblis dalam dosa, maka kata Imam Al-Qayyim, dan betapa cepatnya Allah segera membangkitkan dia dan menutup celah, ya, ataupun menutup celah-celah tersebut, ya, segera Allah meliputi dirinya dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Allah Akbar. Inilah kuatnya ketimbangan dari Alhamdulillah. Seorang mukmin yang memiliki dua sayap. Dua sayap ini melahirkan dua kaedah. Dan dengan dua kaedah ini, iblis tidak akan mampu menguasai seorang hamba. Dan seorang hamba kalau tidak mampu dikuasai, karena memang kullu bani Adam khata'. Setiap bani Adam itu mampu terjatuh kepada kesalahan. Tapi kesalahan ini mampu dimasuk oleh setan dalam keadaan lalai. Dalam keadaan lalai, itu saja. Dan ketika masuk, iblis pun tidak akan mampu menguasai. Bentuk penguasaannya apa? Jatuh maksiat, maksiat lagi, maksiat lagi, maksiat lagi. Ini berhasil dikuasai oleh iblis. Tapi ketika dia jatuh kepada kesalahan dosa, segera Allah kembalikan seorang mukmin yang membangun rububiyahnya di atas dua kaidah, yang hubbun kamil wa dhillun tam. Ya, rasa cinta yang sempurna dan rasa rendah diri yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah segera ambil dia, bangkitkan dia kembali dari dosanya dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga memunculkan rasa taubat dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Inilah perbincangan Alhamdulillah apa yang disebutkan Imam Al-Qayyim Allah Ta'ala, semoga menjadi motivasi bagi kita dalam yang menjalani kehidupan ini, mewujudkan dua faedah yang besar ini dalam hati kita, sehingga diawali dari hati akan terlahirkan dalam dalam amalan anggota badan, yang mana iblis laknatullah alaih tidak akan mampu menguasai sepenuhnya seorang yang membangun keuliannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala